Mitra bisnis, pembaca Kompas menulis, prioritas paling penting yang harus difokuskan Indonesia saat ini adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Karena menurutnya, sewaktu hukum jadi panglima, semuanya akan beres. Mulai dari akan ada rasa saling percaya antara rakyat dan pemerintah, pemasukan pajak optimal, biaya proyek efisien, pengusaha ada kepastian, kesempatan bekerja meningkat, dan seterusnya menuju Indonesia yang lebih baik. Seperti halnya Singapura dan Malaysia, di mana rakyatnya takut melanggar hukum sehingga negaranya maju. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Hasanuddin Rahman. Pak Hasanuddin, apa komentar Anda soal ini? Begini, kalau kita bicara hukum, kita bicara peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya kan? Negara kita tuh bukan hanya punya, lebih dari punya, tapi yang tidak ada adalah pelaksanaannya. Itu tulisan itu benar sekali, ya kan? Seharusnya, karena yang namanya hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, apakah keputusan pemerintah, keputusan presiden, itu kan tentu dibuat untuk menjalankan hukum yang ada, ya kan? Tetapi siapa yang berada di belakang aturan main tersebut? Itu yang melemahkan kita. Nggak usah jauh-jauh lah, kita bicara masalah perburuhan misalnya, itu kan? Tiap tahun ribut aja antara pengusaha dan serikat pekerja buruh tentang kenaikan UMP. Padahal untuk kenaikan UMP itu sudah ada aturan mainnya. Itu yang dilanggar dan pemerintah selaku pengawas itu melakukan pembiaran. Jadi meskipun kita sudah banyak aturan hukum, aturan main, tetapi kalau tidak ada pelaksanaan ya memble, benar-benar kita akan ketinggalan. Ya, Anda lihat kan yang melanggar hukum itu siapa sebetulnya, iya kan? Ya, kalau rakyat tuh pelanggarannya ya kecil-kecil lah, ya kan, kasat mata, ya kan, membawa kendaraan tanpa surat izin mengemudi, membawa kendaraan dengan menerobos jalan, melawan arus, ya kan. Tetapi mereka-mereka yang di atas, yang tahu aturan main, justru menelikung, ya kan. Terakhir kan kasus di Bea Cukai itu, ya kan. Itu kan seharusnya Bea Cukai itu di mana-mana di seluruh negara, itu merupakan alat negara yang memberikan pemasukan keuangan kepada negara. Tetapi kalau itu dikentit oleh para pelaksananya, ini yang terjadi. Oleh karena itu, Anda jangan kaget kalau sekarang ini masyarakat emang tidak atau kurang menghargai hukum karena mereka tidak melihat siapa yang diteladani. Nggak ada, iya kan? Jadi perbaikannya, pertama-tama kita kan sudah mempunyai sarana untuk menetapkan pemimpin, iya kan? Hendaknya rakyat jangan sampai salah memilih, ya kan? Pilihlah pemimpin yang mempunyai amanah, ya kan? Yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu adalah syarat utama untuk perbaikan. Karena semuanya sudah ada di kita itu. Yang belum ada SDM-nya itu, sumber daya manusia yang mengelola undang-undang atau hukum itu sendiri. Demikian Ketua Apindo Hasanuddin Rahman. Saya Wendy Lim.